Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pembahasan kemarin pada maf'ul bi mudmar yang terbagi menjadi dua, yaitu apa? Akbar, muttasil dan munfasil. Muttasil ada berapa macam secara global dulu? Ada empat, yaitu ditutup kitabnya. Nah, ya mutakallim, na mutakallim, kaf mukhatab, ha ghaib. Taib, ha al-ghaib. Taib, kaf mukhatab ada berapa macam penggunaannya? Sidik, tutup kitabnya. Kaf mukhatab ada lima, yaitu darabaka, darabaki, kalau itu contohnya. Sekarang coba dijelaskan, darabaka itu bagaimana? Yang menunjukkan kalau dengan contoh mudah, darabaka, darabaki, darabakum, darabakum. Sekarang yang diinginkan penjelasannya, menunjukkan mufrad, mudzakkar, mukhatab. Tayyib, mukhatab tadi mufrad mudzakkar, darabaka contohnya. Terus darabaki mufradah muannatsah. Tayyib, mufrad darabakuma musanna. Nah, musanna secara mutlak. Terus darabakum untuk apa? Jamak mudzakkar. Terus darabakunna jamak muannats. Untuk ha al-ghaib sama, alhamdulillah ada lima yang pembagiannya sama seperti tadi, untuk mufrad mudzakkar, mufradah muannatsah, kemudian musanna, kemudian jamak. Untuk mudzakkar dan muannats. Sekarang kita masuk pada al-munfasil. Qala al-musannifu wal munfasilu 12 wa hiya iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Baik. Dan ini telah kita lewati dulu juga pada pembahasan fa'il, sehingga kita baca secara cepat. Diperhatikan, asyarhu al-munfasilu huwa alladhi yanfasilu 'anil fi'li fayataqaddamu 'alayh. Munfasil yaitu apa? Yang terpisah dari fi'ilnya. Nah, yang kemudian apa? Dia mendahului fi'ilnya. Fayataqaddamu 'alayh. Huwa alladhi yanfasilu 'anil fi'li fayataqaddamu 'alayh. Dhamir munfasil yang di sini tentunya kita berbicara dhamir munfasil dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa, Abdul Bar? Kondisi nasab, karena sebagai maf'ul bih. Nah, maf'ul bih kita bisa mendatangkan dengan dhamir munfasil apabila dia dikedepankan atas fi'ilnya. Oke, dikatakan al-munfasil yang berupa maf'ulun bih, nah, yaitu yang terpisah dari fi'ilnya dan apa? Mendahului fi'ilnya. Tapi perhatikan catatan kaki, fataqulu fi nahwi darabani. Darabani, nah, dia telah memukulku. Ya tidak? Nah, dia telah memukulku. Darabani menggunakan dhamir apa di sini? Muttasil atau munfasil? Iqra pada darabani. Ya. Contoh darabani, ini dhamir yang digunakan sebagai maf'ulun bih apa? Antum jangan perhatikan kitab, dengarkan ya. Darabani. Mutasil yaitu darabani, dhamir mutasilnya mana? Ya, nonnya sebagai apa? Dileting dulu, leting dulu. Pikirannya kumpulkan dulu. Darabani. Taib. Sekarang dhamir yang ada di situ dhamir apa? Sebagai maf'ulun bih dhamir apa? Pada contoh darabani. Mutasil atau munfasil? Mutasil. Mana dhamirnya? Yang mutasil itu. Ya, lalu nunnya ini nun apa? Nun wikaya. Nah gitu. Kenapa bingung? Ya. Dayib. Nah kalau nah urutannya fi'il kemudian maf'ul fadilillah, maka harus didatangkan na'am dhamir muttasil selama memungkinkan. Nah, apabila maf'ul ini didahulukan atas fi'ilnya, maka didatangkan dengan dhamir munfasil menjadi apa? Ia yang daraba. Ia yang daraba. Ia yang daraba. Hanya kepadaku dia mukul. Lainnya banyak na'am teman-temannya, cuma aku tok yang dipukul. Ini iya yang doroba. Bedanya kalau dorobani dia telah memukulku. Kemudian apa? Kalau dibalik iya yang doroba berarti apa? Di situ ada pengkhususan. Hanya kepadaku dia mukul. Nah misalnya dia paling kecil sendiri. Nah juga pada ayat misalnya. Nah iyyaka na'budu. Hanya kepadamu apa kami beribadah. Sekarang kalau mau diubah menjadi dhamir muttasil, jadi bagaimana Abu Abdul Qadir? Iyyaka na'budu diubah menjadi dhamir muttasil saja. Berarti na'buduka na'am ahsanta na'buduka. Kami beribadah kepadamu. Cuman tidak ada apa? Tidak ada pengkhususan. Paham? Bedanya dalam sisi balaghah. Wa fi nahwi darabaka menjadi iyyaka daraba. Hanya kepadamu aku mukul. Yang lainnya tidak, karena kamu nakal. Wa fi nahwi darabahu menjadi iyyahu daraba. Maknanya ada pengkhususan. Paham? Taib. Ini untuk mencontohkan ya khanifillah bahwasanya penggunaan dhamir munfasil yang berkedudukan sebagai maf'ulun bih apabila dia mendahului fi'ilnya. Dan ada 12 lafaz lil mutakallim iyaya wa iyana walil mukhatabi iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna. Berapa ini? Bakhtiar. Untuk mukhatab berapa? 5. Walil ghaib iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Ada berapa? Wahyu 5 juga. Nah, pada semua dhamir-dhamir ini khanifillah, nah, yang merupakan dhamir secara hakiki adalah iya. Tayyib. Pada iyyaka, iyyaki, iyyakuma dan seterusnya. Nah, contohnya sekarang fa'iyaya. Fa'iyaya lil mutakalim wahdah. Iyaya untuk mutakalim yang sendirian. Mudhakkaron kana au mu'annats, baik mudhakkar atau mu'annats. Nahu iyaya akramtu. Iyaya akramta apa? Iyaya akramta. Hanya kepadaku kamu memuliakan. Tapi perhatikan bagaimana cara mengi'rabnya di catatan kaki nomor 2. Semuanya ada Iya ya dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Perhatikan fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Wal ya harfu takallum, berarti apa? Iya saja kan beda. Jadi iya ya kita pisah. Iya dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Wal ya harfu takallum, karena menunjukkan mutakallim. Wa akrama fi'lun madhi mabniun ala sukun. Kenapa? Litisadihi bi dhamiri raf'in mutaharrik wa ta dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathhi fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Ingat-ingat bagaimana mengirab iyaya dan teman-temannya nanti. Wa iyana lil mutakallim alladhi ma'ahu ghairuhu, dan iyana untuk mutakalim yang bersama dia yang lainnya, yaitu apa? Kami. Awil mu'adzim nafsah, atau yang mengagungkan dirinya. Nahwu iyana akramta, hanya kepada kami kamu memuliakan. Tayyib. Sama ya fani filam akramnya iya. Naam sendiri, kemudian na, naam tayyib. Untuk menunjukkan apa? Mukhatab ma'al ghair. Apa mutakallim ma'al ghair. Iyaka lil mufradil mukhatabil mudzakkar, untuk mufrad yang diajak bicara satu laki-laki. Nahu iyaka akramtu. Wa iyaki lil mukhatabati al mufradatil muannatsah, untuk satu perempuan yang diajak bicara. Nahu iyaki akramtu. Iyakuma lil mutsanna al mukhatab mudzakkaran kana au muannatha. Nah, untuk yang diajak bicara dua, baik mudzakkar atau muannats. Nahu iyyakuma akramtu wa iyyakum li jama'atin dzukur al mukhatabin. Untuk apa? Jama' laki-laki yang diajak bicara. Nahu iyyakum akramtu. Kemudian nah iyyakunna li jama'atil inatsil mukhatabat, untuk menunjukkan jama' mu'annath yang diajak bicara. Nahu iyyakunna akramtu. Wa iyyahu lil mufradil mudzakkaril ghaib, untuk mufrad mudzakkar yang ghaib. Ghaib itu maksudnya bagaimana, Kasya? Hah? Yang apa? Yang dibicarakan yang enggak ada di situ. Naam. Iyyahu akramtu, hanya kepadamu, kepada dia aku memuliakan. Perhatikan catatan kaki pada iyahu, iyahu, iya dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam, wal ha harfu ghaibah. Wal ha harfu ghaibah. Kalau pada iyaka kaf, berarti kita katakan apa? Kaf harfu apa? Umair. Hah? Iyaka. Iyaka sa'altu. Ka. Iyaka. Kaf ini apa? Harfu khitab. Nah, harfu takallum untuk ya dan na. Baik. Iyaha lil mufradatil mu'annatil ghaibah, untuk apa? Satu perempuan yang ghaib. Contohnya iyaha akramtu. Wa iyahuma lil mutannal ghaib, untuk mutanna ghaib. Iyahuma, baik laki-laki maupun perempuan. Nahu iyahuma akramtu. Wa iyahum li jama'atin dhukuril ghaibin. Nahu iyahum akramtu. Wa iyahunna li jama'atin inatil ghaibat. Nahu iyahunna akramtu. Ini mudah, fanifillah. Nah, mengenai domir ini tinggal apa? Mempraktekan. Baik. Kala fal maf'ulu bih, perhatikan. Fal maf'ulu bihi fi hadhihi al-amtilati domirun munfasilun. Maka maf'ul bih, atau maf'ul bih pada contoh-contoh ini adalah berupa domir munfasil. Wahuwa mabniyun la yadkhuluhu i'rab, dan dhamir ini mabni tidak kemasukan i'rab, maksudnya tidak berubah. Wa innama yubna ala ma'sumi'a alaih. Hanyalah dia itu dimabnikan atas perkara yang didengar atasnya dari orang Arab. Kalau na ya na terus, tidak bisa na nuni, tidak bisa, tidak berubah ini mabni. Fatakunu fi i'rabi nahwi qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, iya dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Walqaf lil khitab wa iya nam wahdaha hiya dhamiru walawahiku laha ahrubu. Tayyib. Jadi dhamirnya adalah iya saja. Iya wahdaha, iya itu sendiri yang merupakan dhamir. Sedangkan lawahik, yang dimaksud dengan lawahik yaitu sesuatu yang mengikuti dia, yang nempel pada iya. Ada iya ya, iya na, iya ki. Ini lawahiknya adalah yang nempel pada iya. Itu huruf-huruf yang berbeda-beda. Al-ya lil mutakallim, wal-ha lil ghaibah, wal-kaf lil khitab. Jangan sampai keliru-keliru. Jadi dhamirnya adalah iyanya saja. Nah, perhatikan antum mukhattat yuwaddihu anwa al-maf'uli bi di halaman 142. Nah, diagram menunjukkan jenis-jenis maf'ul bi. Ada zahir, ada mutmar. Mutmar terbagi menjadi dua, mutasil dan munfasil. Mutasil perhatikan ada tiga jenis, litakallum, lil mukhatab, lil ghaib. Ini yang baru saja kita pelajari. Nah, kemudian munfasil, ini yang mutasil yang kemarin. Sekarang munfasil yang terpisah, ini juga terbagi jadi tiga, litakallum, lil mutakallim, lil mukhatab, wa lil ghaib. Baik, bisa dilihat. Kemudian bawa ayat wa tanbihat, diperhatikan. Qala alamatul maf'uli bih an yasihha an yukhbara anhu bismi maf'ulin min lafdi fi'lihi. Alamat maf'ul bih yaitu apa? Benarnya untuk dikhabarkan dengan isim maf'ul dari lafad fi'ilnya. Nah, untuk kita tahu itu maf'ulun bih atau bukan, ikhwanifillah, ketika kita na'am jadikan, kita na'am datangkan khabar dengan isim maf'ul tepat. Contohnya, darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Sekarang kita ingin mengetahui Zaidan itu benar memang maf'ulun bih. Caranya, ikhwanifillah, yaitu dengan menetapkan khabar yang diambil dari apa? Dari fi'ilnya berupa apa? Berupa isim maf'ul. Paham? Daraba isim maf'ulnya apa? Daraba isim maf'ulnya apa? Ahmad. Madrubun. Berarti madrubun kita jadikan khabar untuk Zaid. Berarti jadinya Zaidun madrubun. Oh, berarti Zaid benar. Dia sebagai maf'ulun bi. Naam. Perhatikan contoh dorob tu Zaidan menjadi apa? Zaidun madrubun. Wafimit li syarib tul labana al labanu mashrubun. Ini untuk alamat saja kebenaran dia sebagai maf'ulun bih. Yang kedua, nunul wiqayah sumiyat bidhalik. Nah, ini faedah diingat-ingat, dikasih catatan di depan. Nah, kenapa dinamakan nun wiqayah? Sehingga nanti kalau ditanya lagi nun wiqayah apa, tidak bingung. Nah, di bagian depan ini faedah tentang apa asal muasal penamaan nun wiqayah. Kenapa kok dinamakan nun wiqayah? Perhatikan, nunul wiqayah sumiyat bidzalika li annaha taqil fi'la al-kasra. Naam. Taqil fi'la al-kasra alladhi yadkhulu mithluhu fil ismi wa huwa al-kasru bisababi ya'il mutakallim. Non wiqayah dinamakan wiqayah. Wiqayah asalnya apa? Perlindungan. Wiqayah itu perlindungan. Kok dinamakan non wiqayah ini, kenapa? Dinamakan demikian kenapa? Li'annaha taqil fi'la al-kasra. Dikarenakan dia melindungi fi'il dari kasrah. Alladhi yadkhulu mithluhu fil ismi, yang Nah, semisalnya itu masuk di dalam isim. Wa huwal kasru bisababi ya'il mutakallim, yaitu kasrah yang disebabkan oleh ya' mutakallim. Contohnya kitabun. Kitabun kemudian kemasukan ya' mutakallim, jadinya apa? Aba Abdul Bar. Kitabi. Berarti yang tadinya kitabun dhammah, hadza kitabun. Ini kitab dhammah. Sekarang ketika kemasukan ya' mutakallim jadinya apa? Hadza kitabi, menjadi apa? Kasrahnya tidak. Nah, fi'il ikhwan fillah harus dilindungi dari kasrah, karena kasrah itu tanda isim. Makanya butuh perlindungan dengan nun wiqayah. Paham? Jadi kalau ditanya kenapa dinamakan nun wiqayah, nun perlindungan, karena dia melindungi apa? Melindungi fi'il dari kasrah yang apa? Yang semisalnya masuk pada isim, ya. Yaitu kasrah dengan sebab ya mutakallim. Li'annahu, perhatikan, li'annahu akhul jarri. Nah, dikarenakan nah kasrah ini saudaranya jar. Baik, bahkan merupakan alamat apa? Alamat isim ya, bisa dijarkan. Fasina anhu al-fi'lu. Fasina apa ini? Fasina indak ya alim. Hah? Dari apa? Sona. Nah, fasina anhu al-fi'lu. Maka fi'il di apa? Dijaga, dilindungi darinya. Sona ya sunu, kalau dibentuk dalam apa? Dalam sigah. Naam. Mabni maf'ul menjadi apa? Sina. Nam fa'ala fu'ila. Ya, fa'ala fu'ila. Sona menjadi apa? Asalnya suwina, terjadi i'lal menjadi sina. Tayyib sina. Fasina anhul fi'lu, maka dikarenakan kasrah ini saudaranya jar, maka fi'il dijaga darinya, tidak boleh. Kama sina anil jar, sebagaimana fi'il itu dijaga dari jar. Amal kasrul ladhi laisa bihadihil mathabati fala hajata ila saunihi anhu. Adapun kasrah yang apa? Keadaannya tidak seperti ini, maka tidak ada kebutuhan untuk apa? Menjaga fi'il darinya. Kal kasri qabla ya'il mukhatabah, seperti kasrah sebelum ya' mukhatabah. Wal kasri litakhallus min iltiqa'i sakinain, dan kasrah yang muncul untuk apa? Lepas dari iltiqa'i sakinain. Baik. Kasrah sebelum ya mukhatabah. Contohnya apa? Pada fi'il na'am di kasrah sebelum ya mukhatabah. Apa contohnya? Fi'il di kasrah na'am sebelum ya mukhatabah. Hah? Tadribina ya mu'annasah mukhatabah, ya kan? Tadribina. Ba'nya di kasrahnya tidak. Tapi ini kasrah tidak apa? Tidak perlu fi'il di dijaga darinya. Kenapa? Karena ini bukan na'am, bukan sesuatu yang na'am menjadi kerancuan. Ya, tidak dirancukan. Kenapa? Karena kasrah yang fi'il harus dijaga darinya adalah kasrah dengan sebab ya mutakallim. Sehingga apa? Sehingga dia sangat menyerupai jar. Kitabi. Nah, makanya apa? Dorobani. Enggak dorobi. Enggak dorobi, tapi dorobani. Adapun ya yang muncul pada fi'il karena iltika usakinain. Contohnya apa? Ridwan. Kasrah yang muncul pada fi'il dikarenakan iltika usakinain. Hah? Itu baknya fathah. Taknya kan bukan ikut fi'il, itu tak taknis. Sekarang yang ke fi'ilnya. Fi'ilnya dikasrah karena iltika usakinain. Apa Umair? Abah Ahmad. Sama berarti seperti Meridwan. Jalasatit talibatu itu bukan bukan kasrah, lamnya kan masih fathah. Mabniyun 'alal fathhi, ya tidak? Fi'il mudhari' mabniyun 'alal fathhi atau 'alal kasri kalau jalasatit? 'Alal fathhi. Apa? Iqra'il kitaba. Nah, ada fi'il amr ahsanta. Iqra'. Iqra' menjadi apa? Iqra'il kitaba. Nah, ini kasrah yang muncul karena iltika'u sakinain. Tidak apa? Tidak bermadarat pada fi'il sehingga tidak perlu dijaga. Jadi yang perlu dijaga fi'il dari kasrah adalah apa? Kasrah yang semisalnya masuk pada isim. Dikarenakan kasrah-kasrah ini, kasrah sebab ya mukhatabah dan kasrah karena takhallus dari iltika usakinain, ini yang semisalnya tidak masuk pada isim. Yang seperti ini. Tapi kalau apa? Kasrah yang disebabkan karena ya mukhatabah ini sangat apa? Sangat jelas. Nah, misalnya na'am daraba. Doroba kalau ditambah yang mutakalim tanpa ada nun menjadi dorobi. Atau orang akan membaca apa menjadi dorobi, ya tidak, akhirnya jadinya masdar, akan terjadi kerancuan banyak, maka ditambahkanlah nun wiqayah. Baik. Kemudian yang ketiga, ini juga faedah. Al muta'ajjab minhu ba'da sighati ta'ajjub ma'af'alahu yu'rabu maf'ulan bih. Ini faedah tambahan. Al muta'ajjab minhu, sesuatu yang ditakjubi. Naam, dengan sighah ta'ajjub, ya, dengan susunan naam bahasa yang menunjukkan ketakjuban. Susunannya dengan susunan ini afanifillah ma'af'alahu. Ma'af'alah. Tayyib, maka yu'rabu maf'ulan bih. Sesuatu yang ditakjubi itu di'rab sebagai maf'ul bih. Contoh, ma'ahsanas sama'a. Ma'ahsanas sama'a. Berarti mengartikannya bagaimana? Bagaimana mengartikannya Rifki? Kalau takjub, betapa bagusnya langit itu. Ma'ahsanas sama'a. Tayyib, ma di sini ma ta'ajubiyah. Ma ta'ajubiyah. Kemudian as-sama'a sebagai apa? Maf'ulun bi. Paham? Asana fi'il apa? Fi'il apa? Asana. Fi'il madi. Tayyib. Dan tapi dalam konteks ta'ajum, sehingga biasa dikatakan apa fi'il na'am ta'ajum. Ma'ahsanas sama'a. Na dhamirun mutakallim al-wahid awil muta'addid. Na untuk dhamir mutakallim yang sendirian, yang mengagungkan dirinya, atau untuk yang banyak. Idza tasala bil mudhari' awil amri yu'rabu maf'ulan bihi daiman. Baik, apabila bersambung dengan fi'il mudhari' atau fi'il amr, maka dia di'rab maf'ulun bih selamanya. Nahu la tu'akhidna warhamna. La tu'akhidna warhamna, ini na di'rab sebagai maf'ulun bih. Karena apa? Bersambung dengan fi'il mudhari' atau fi'il amr. Wa idza tasala bil fi'lil madhi yu'rabu maf'ulan bi idza kana ma qablahu ay akhir al fi'li maftuhan. Nahu zarana Naam. Apabila bersambung dengan fi'il madhi, maka di'rab sebagai maf'ulun bi apabila naam sebelumnya itu, yaitu akhir fi'ilnya adalah di fathah. Contohnya zarana. Tayyib. Au alifan atau akhirnya berupa alif. Nahwu da'ana. Amma idza kana maka belahu sakinan. Tayyib ghaira alif. Apabila sebelumnya itu sukun selain alif, maka apa? Nahwu masyayna, nawazurna, wada'una, fa'innahu yu'rabu fa'ilan. Maka sungguhnya na'am, na' ini di'rab sebagai fa'il. Nah ini untuk faedah keempat, dibaca-baca lagi akan ibnah, dipahami. Yang kelima, andoma'iru ba'dal af'ali tu'rabu fi mahalli nasbin maf'ulin bih. Tu'rabu fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dhamir-dhamir setelah fi'il-fi'il, maka di'irab apa? Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Menduduki kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Nahu wa'allamani, wa'allamana, wa'allamaka, wa'allamahu. Tayyib. Maka apa? Ya, kemudian na, kemudian kaf, dan seterusnya itu na'am kita irab fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Yang keenam, yang terakhir, idza jaa lafdzul jalalati fi mawqi'il maf'uli bih yuqalu fihi mansubun 'ala ta'dhim ta'adduban. Ini faedah juga diingat-ingat. Apabila datang lafdzul jalalah pada kedudukan maf'ulun bih, maka kita katakan padanya ya, mansubun 'ala ta'dhim, dinasabkan di atas apa pengagungan. Ta'adduban sebagai bentuk adab. Tidak kita katakan maf'ulun bih. Sekarang tugasnya dibaca i'rab yang di sini, kemudian tamarin dikerjakan. Tayyib, barakallahu fiikum, nakta bi bihadzal.